بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. يا أيها المزمل. Wahai orang yang berselimut, Muhammad. قم الليل إلا قليلا. Bangunlah untuk solat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwam qila. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahhilhum qalila. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Namun Fir'aun mendurhakai rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Sungguh, ini adalah peringatan. Barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. 'Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.